Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak biarkan aku yang bisa dapat menuntunmu di saat kau dilanda ragu, dan biarkan aku membuatmu lepas tertawa, dan biarkan semuanya berlalu. Jangan sampai kau lemah, ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri. Sesali, ada aku di sini.